الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله فإنشاءالله تعالى كان kita lanjutkan pembahasan kita dari sifatul salat memasuki pembahasan at-taslim yaitu ucapan salam yang mana ini penutup daripada sifat salat ucapan salam seorang ketika salat yaitu setelah seseorang melakukan tasyahud akhir. Adapun seseorang mengucapkan salam sebelum dia tasyahud akhir, tidak pada posisi duduk tasyahud akhir, namun dia mengucapkan salam sebelum akhir daripada kewajiban yang harus ia kerjakan dalam salatnya, maka salatnya batal. Batal tabtul salatu, batal salatnya ketika dia mengucapkan salam atau menjawab salam dengan kalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dengan syarat aliman dzakira, dalam keadaan dia tahu hukumnya dan ingat. Yani tahu kalau tidak boleh bicara dalam salat, karena mungkin dia baru masuk Islam atau mungkin dia baru belajar salat dan tidak tahu sama sekali kalau salat dilarang bicara. Ya mungkin jahil. Atau mungkin dia tahu hukumnya kalau tidak boleh, tapi dia lupa. Sehingga ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, dia jawab spontan waalaikumsalam. Maka dalam keadaan seperti ini yu'dzar bijahlihi wa nisyani, diberi udzur dari kejahilannya, ketidaktahuannya maupun kelupaannya. Maka apabila dia lupa atau belum tahu hukumnya, maka yunsah, diingatkan, dinasihati, dan tetap sah salatnya, tidak perlu diulangi. Sebagaimana dalilnya adalah dalam hadis Rasulullah SAW ketika mengimami para sahabat, di antara sahabat ada yang bersin kemudian mengucapkan tahmid alhamdulillah, dan yang dengar menjawab yarhamukallah. Sehingga orang-orang pun mengingkarinya, dan selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati orang tersebut, ya, bahwasanya salat la yasluhu fiha al-kalam, tidak pantas di dalamnya ada pembicaraan. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dan tidak pantas salat itu ada sedikit pun dari ucapan manusia, meskipun doa, meskipun ucapannya baik, tapi itu dilarang dalam salat. Dan kita diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang lurus. Ya ayyuhannasu ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang lurus. Ucapan yang lurus tidak hanya benar, tapi juga tepat dalam menerapkan. Bisa jadi ucapannya baik, bisa jadi ucapannya benar. Dari doa kepada saudaranya, ucapan yang baik mendoakan saudaranya, ya. Akan tetapi itu dilakukan ketika salat, tidak tepat dan tidak dibenarkan, dan itu bukan termasuk qaulan sadida, bukan termasuk ucapan yang sedih lurus. Jangankan itu, seorang membacakan dalil-dalil hadis-hadis yang sahih, yang mana itu termasuk perkara yang sangat baik dan bagus, membacakan ayat-ayat, akan tetapi dia sampaikan dalam dakwah, mendakwai nenek-nenek, orang tua, tanpa diterjemahkan, tidak paham ayat, tidak paham hadis, maka dia pun bingung. Kesimpulannya apa, maksudnya apa, hadis itu apa, maka tentunya tidak tepat di situ diucapkan. Ini yang dimaksud qaulan sadida, ucapan yang lurus. Maka meskipun ucapan itu baik berupa doa, tapi mendoakan saudaranya dalam konteks mukalamah, berbincang, berbicara, maka ini tidak boleh dalam sholat. Berbeda dengan orang yang di luar sholat, dia boleh mengajak bicara orang yang di dalam sholat untuk mengingatkan, bukan mengajak bicara untuk ngobrol, bukan, tapi mengingatkan untuk kepentingan sholatnya. Seperti kiblatnya salah, mengingatkan mas kok kiblatnya salah, ada najis pada sarungnya, diingatkan oleh istrinya, mas ada ini kena ompol anaknya sarungnya. Dan itu boleh dengan hadis Jibril yang pernah kita sebutkan. Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril bahwasanya pada alas kaki beliau ada najis, dan itu Rasul sedang sholat, bahkan mengimami jamaah. Dan Jibril, kata Rasul, atani Jibril fa akhbarani anna fi na'layya ada. Jibril tadi datang memberitahukan kepadaku. Begitu pula tentang arah kiblat, tentang kisah kiblatain. Para sahabat yang belum tahu perpindahan kiblat, maka mereka dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian lewat seorang sahabat yang baru saja selesai berjamaah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah. Kemudian sahabat tadi bersaksi dan mengingatkan orang-orang yang sedang sholat. Maka ini beda hukumnya. Begitu pula mengucapkan salam boleh. Dan di situ ada khilaf di antara al-ulama rahimahumullah taala, lebih-lebih ketika yaitu seorang masuk dalam kondisi umum, masuk dalam rumah, ternyata assalamualaikum, ternyata ada yang sedang sholat. Atau masuk dalam masjid, assalamualaikum, dan atau memang diucapkan salam sengaja menurut sebagian pendapat. Namun bagi yang sedang sholat tidak boleh menjawabnya kecuali dengan isyarat saja, ya, menjawab salamnya dengan mengangkat tangan. Dan di sana ada pembahasan tersendiri tentang menjawab salam. Adapun dia kemudian mendoakan, menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, maka tadi hukumnya batal salatnya dengan syarat aliman zakira. Dia tahu hukumnya, dan yang kedua dia ingat. Ya. Adapun dia tidak tahu hukumnya, atau tahu hukumnya tapi lupa, keceplosan menjawab, maka ini tidak membatalkan salat. Sebagaimana dalil tadi, ada sahabat yang menjawab yarhamukallah. Dan hadis itu juga dijadikan dasar oleh sebagian ulama, ya, seingat kami, tentang bolehnya seorang berdoa yang merupakan zikir dalam sholat, tidak menafikan khusyuknya sholat, dan itu merupakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan bentuk bicara dengan orang. Orang bersin, alhamdulillah, bukan bicara dengan orang. Dan itu ada pembahasan di antara para ulama radhiyallahu ta'ala. Dan alhamdulillah termasuk bukan hanya bacaan zikir, bacaan sholat, bacaan Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Ada alhamdulillah, dan itu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bicara dengan orang. Namun ketika orang yang mendengar, meskipun di luar sholat disyariatkan dan dianggap bagus, menjawab orang yang bersin yarhamukallah, dan itu namanya tashmitul atif, menjawab orang yang bersin, dan itu termasuk hak muslim atas muslim yang lain, yang sekian banyak hak-hak muslimin, maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tashmitul atif, menjawab bersin orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita balas dengan mendoakan yarhamukallah. Dan orang yang bersin didoakan menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini semua dalam Islam doa-doa dan keindahan. Ia disebutkan ketika bersin alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas itu suatu nikmat, itu suatu hal yang patut kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas dari seorang sudah tahu hikmahnya atau belum. Kita yakin seorang muslim apapun yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasulnya, maka pasti mengandung kemaslahatan bagi hambanya. Kemudian setelah itu diteliti oleh para ulama atau para kedokteran, ahli medis, kalau ketika bersin itu mengeluarkan sekian banyak bakteri, yang kotor dalam hidung, dalam mulut, ketika bersin beribu-ribu bakteri atau mungkin lebih keluar, ya, ya, sehingga dibersihkan dan keluar. Allah alam sebenarnya jelas, bisa jadi demikian. Namun yang jelas kita dituntunkan untuk ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan itu yang datang, tidak kita tambahkan, tidak kita kurangi, alhamdulillah saja atau alhamdulillahirrabbilalamin. Aula khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, karena dia sudah bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoakan yarhamukallah. Yang didoakan menjawab yahdikumullah, semoga Allah memberimu petunjuk, wa yuslih balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Ini dalam al-Islam diajarkan berapa doa-doa sekali. Kecuali ketika seseorang bersin berulang kali sampai 3 kali dan seterusnya, ada sebagian mengatakan anta mazkum, yaitu mazkum, yaitu flu, engkau sedang flu dan yang semisalnya, mungkin karena sakit atau yang lain. Adapun kurang dari 3 atau yang semisalnya, maka doa tadi dan itu menambah pahala, menambah pahala. Adapun dalam sholat, seorang tidak disyaratkan untuk menjawab orang yang bersin, tidak pula menjawab salamnya. Maka tadi kita sebutkan, jika menjawab salam itu sebelum waktunya atau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, belum pada waktunya, bukan pada posisi duduk tasyahud akhir, maka batal sholatnya. Tadi dengan ketentuan apa? Aliman dzakira, dengan syarat dia tahu hukumnya atau dia ingat. Adapun lupa atau belum tahu, sekali lagi tidak membatalkan sholat. Jadi, maka taslim ini dibat, Syekh mengatakan summa yusallimu taslimatain, kemudian dia mengucapkan salam dengan 2 kali salam, an yaminihi wa an yasari, ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya. Tentang permasalahan salam atau disebut dengan at-taslim, mengucapkan salam, kalau at-tahmid mengucapkan alhamdulillah, at-tasbih mengucapkan subhanallah, ya, at-takbir mengucapkan Allahu akbar, at-ta'min mengucapkan amin, di sini at-taslim. Maka taslim di sini yang dimaksud adalah mengucapkan salam. Dan tentang hukum mengucapkan salam, ya, An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan, yaitu dari ucapan beliau dalam syarah Sahih Muslim, assalamu ruknun min arkanis salat wa fardun min furudiyah. Ucapan salam dalam salat, yaitu di akhir, ucapan salam bukan di tengah, bukan di, namun di akhir salat, mengucapkan salam merupakan rukun di antara rukun-rukun salat dan kewajiban dari kewajiban-kewajibannya, harus dilakukan. La tasihhu illa bih, tidak sah salat seseorang tanpanya. Hadza madhhabu jumhuril ulama min as-sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat, baik dari kalangan tabi'in, murid-murid mereka, dan setelah mereka. Ini dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah taala, pendapat jumhur ulama merupakan rukun yang tidak sah salat tanpanya. Kemudian tentang permasalahan cabang daripada hal tersebut, seperti apa, bagaimana kaidiyah, tata cara ucapan salam, dan apakah rukun ini dua-duanya, ke kanan dan ke kiri, atau yang kanan saja, yang ke kiri bukan rukun. Maka ini ada perbedaan pendapat lagi di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka sesungguhnya agama kita, subhanallah, Allah sediakan. Ya. Yang ingin sederhana, bisa sederhana. Dan yang wajib, jelas, mudah, lugas, bisa dibelajar. Dan di sisi yang lainnya, di sana disediakan sekian banyak cabang ilmu untuk menyibukkan kaum muslimin, untuk mereka penasaran mencari tahu ada qaul ini, memperkuat fazana ilmiah mereka dan memperkuat landasan amaliyah mereka, ilmu dan amal. Maka ada qaul awal, qaul tsani, dan demikian pula di sana agar mereka pun terbiasa, dilatih untuk mencari al-haq, mencari kebenaran, mencari yang kuat, bukan semata-mata taklid seperti anak kecil atau orang yang baru masuk Islam. Katanya A, derek saja ikut. Nah, terus di awal-awal bagus, karena orang yang belum tahu, tidak mau taklid tapi mau ijtihad sendiri, salah, karena dia belum tahu dan belum bisa. Dia hanya ikut, anak kecil diajari sholat, diajari wudu, ikut. Tapi terus-terusan mencukupkan diri dengan taklid juga salah. Maka diajarkan seorang muslim untuk mencari tahu mana yang kuat, pendapat ini dan seterusnya. Dalam masalah ini, masalah taslim, masalah ucapan salam, maka pendapat yang kuat tentang permasalahan di antara sifat salam yang pertama adalah tentang yaitu ucapan salam itu ke kanan kemudian ke kiri. Ya. Disebutkan di dalam hadis di sini ya, atau kita ambilkan dari luar, di luar kitab, di sana ada hadis yang menyebutkan tentang salam ke kanan maupun ke kiri, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Amr ibn Sa'ad dari ayahnya Sa'ad radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwasanya kuntu aran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dulu pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam an yamini wa an yasari, ke sebelah kanan beliau dan ke sebelah kiri beliau, disebutkan dengan wa, ke sebelah kanan beliau dan kiri beliau, hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat putih pipi beliau. Dan ini nanti sifat yang kedua akan kita bahas. Yang pertama kita bahas sifatnya ke kanan dan ke kirinya. Disebutkan juga oleh Syekh Rahimah Ta'ala di sini dalam kitab, fayaqul, dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Ini sifat yang pertama tentang bacaannya, dan nanti akan kita sebutkan yang lain. Rawa Muslimun an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala khaddihi ala fakhidihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Sesungguhnya cukup bagi salah seorang dari kalian untuk meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya siapa yang ada di sebelah kanannya, baik dari kalangan manusia, jin ataupun malaikat yang mencatat amal kita, malaikat sebelah kanan, ataupun manusia, jamaah salat, ataukah jin yang tidak terlihat, menyampaikan salam kepada saudaranya. Yusallimu ala akhihi, menyampaikan, mengucapkan salam kepada saudaranya, yaitu semuslim. Dan jin juga macam-macam seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, muslimnya pun ada yang sunni, ada yang mubtadi, ada yang berbagai macam. Kunna taraika qidada, kami pun bergolong-golong, banyak-banyak dan macam-macam. Dan ini isyarat bahwasannya pula ucapan salam itu hanya diucapkan kepada saudara muslim. Adapun yang selainnya, Rasulullah SAW melarang, kecuali dan berbeda hukum ketika menjawab salam. Dan Rasul itu yang paling rahmah, Rasulullah SAW yang paling baik ajarannya. Dan itu khairul huda hadiyuh, sebagai petunjuk-petunjuk beliau. Beliau mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian memulai ucapan salam, doa, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi kepada Yahudi ataupun Nasara. Jangan kalian mulai mengucapkan salam. Namun apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, jawab wa'alaikum. Dan dalam, dan ini berbeda pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan cukup wa'alaikum, dan ada yang mengatakan wa'alaikumsalam, dan ada yang merinci. Mengucapkan wa'alaikum itu kalau ragu-ragu mereka mengucapkan apa, karena bisa jadi seakan terdengar assalamualaikum tapi ternyata bukan. Seperti pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, orang Yahudi mendoakan ketika Rasulullah SAW ada, mereka lewat, assalamualaikum. Assam artinya kematian. Seperti dari hadis, habbatus sauda, al-habbatus sauda dawa'un likulli da' illa assam. Habbatus sauda, jintan hitam, habbatus sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Hanya saja perlu diperhatikan tentang cara pemberiannya, dosisnya, cara pengolahannya, cara berapa kali dan seterusnya, dan tentu apa, apakah bentuk cair ataukah kapsul. Namun secara global, habbatus sauda obat segala macam penyakit, illa sam, kata Rasul, kecuali kematian. Kalau sudah takdirnya, sudah akan dicabut nyawanya, obat seberapapun termasuk habbatus sauda tidak bisa, kalau sudah memang jatahnya wafat. Adapun selainnya biiznillahi ta'ala bisa. Dan itu disebut apa? Illassam. Kecuali assam maknanya yakni kematian. Maka orang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasul tapi dengan ucapan assalamualaikum. Di pleset case, seakan terdengar assalamualaikum tapi ternyata mereka mengucapkan assalamualaikum, kematian atas kalian. semoga kalian ditimpa mati. Rasul menjawab, waalaikum, waalaikum, dengan santun. Maka kemudian Aisyah heran, ya Rasulullah, ya, tidakkah anda dengar? Sami'ta ma qal, tidakkah anda dengar apa yang dia ucapkan? Ya bala, tentu, ya Aisyah. Dan Rasul mengatakan, sebelum itu Aisyah menjawab. Mereka mengatakan, assalamualaikum. Aisyah menjawab, waalaikumussalam wal-la'nah wa-ghadabullah. Dan semoga kalian pun ditimpa kematian, laknat dan murkanya Allah, jawab Aisyah. Maka Rasul mengatakan, mahlan mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah. Cukup engkau menjawab waalaikum. Jawab mereka waalaikum. Innallah rafiq yuhibbur rifq, Allah maha lembut, menyukai yang lembut-lembut. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar doa mereka? Assalamualaikum. Dan tentu. Tapi jika engkau mengucapkan waalaikum, Allah akan membalas sesuai dengan yang mereka doakan. Mereka doakan baik akan dibalas. Mereka doakan niat jelek, assalamualaikum, balasannya pun jelek. Waalaikum cukup. Namun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yaitu jika seorang terdengar jelas assalamualaikum, maka dia pun menjawab waalaikumsalam dan tidak mengapa. Tidak waalaikum, tapi waalaikumsalam sebagaimana biasa. Ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allah Alam Sahab, ketika terdengar jelas ucapan mereka, adapun tidak jelas atau jelas tapi bukan assalamualaikum, tapi doa jelek seperti assalamualaikum, maka tadi doanya waalaikum. Ini untuk menjawab salam. Adapun memulai salam, maka kita tidak boleh mengucapkan salam awal kepada mereka, kecuali apabila itu sekelompok, ada orang duduk-duduk di pinggir, ada yang muslim, ada yang tidak, lewat bareng-bareng, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum. Sudah ada yang muslim, ada yang tidak, maka tidak mengapa. Adapun khusus kepada yang mereka yang bukan Islam, maka tidak boleh kita mengucapkan salam. Kembali ke sini, ucapan salam di akhir salat, innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi, cukuplah salah seorang dari kalian meletakkan tangannya, telapaknya di atas paha, kemudian duduk tasyahud akhir, kemudian salam, thumma yusallimu ala akhihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya, man ala yamini, yaitu yang ada di ada sebelah kanannya, saudara-saudaranya yang ada di sebelah kanannya. Jamaah salat, kalangan jin yang enggak kelihatan atau malaikat yang mencatat amal kita, ucapkan salam sebelah kanan, assalamualaikum. Ini tanda kalau bahasa assalamualaikum itu termasuk tahallulnya atau tahlilnya salat, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dan itu juga termasuk dalil yang menguatkan jumhur mayoritas ulama tentang bahwasanya hukumnya ucapan salam ini adalah rukun, ya. Di mana di sana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hadis yang lima, rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam Ahli Hadis yang lima. Siapa ini? Murajaah, coba Abdullah. Lima Ahlus Sunan dan Ahmad, jazakumullah khair. Ahlus Sunan itu empat, tidak terpisah, dan satu Ahmad, empat tambah satu, empat Ahlus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ahmad. Ini lima. Kalau rawahu arba'ah, diriwayatkan oleh empat, empat tadi Ahlus Sunan. Kalau ada yang diriwayatkan oleh yang tiga, maka dua plus satu, Bukhari Muslim dan Ahmad. Ahmad sendirian, Bukhari Muslim berdua, Ahlus Sunan empat. Diriwayatkan yang enam, ini semua empat tambah dua, Bukhari Muslim. Dan diriwayatkan yang tujuh, maka tambah Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh yang lima illan Nasa'i, diriwayatkan oleh lima orang kecuali Nasa'i. Berarti siapa? Siapa aja? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang dibuang Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh mereka semua. Dan Imam Tirmidzi mengatakan, hadza ashahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsan. Ini hadis yang tersahih dan paling bagus dalam bab ini, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, takbir, tahrimuha takbir wa taslimuha wa tahliluha taslim. Salat itu pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah taslim. Artinya yang tadinya boleh makan, minum, ngobrol, jadi haram dilakukan. Ketika sudah sholat, tidak boleh lagi ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Apa tandanya pengharamannya? Dengan takbir. Maka disebut takbiratul ihram, takbir pengharaman. yang tadinya boleh makan, boleh minum, jadi tidak boleh, jadi haram makan dan minum ketika sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar, takbir ihram. Adapun penghalalannya, jadi boleh lagi makan. Tadinya dalam sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum, sekarang halal lagi, boleh makan, boleh minum. Tadinya tidak boleh ngobrol dengan temannya, sekarang jadi halal lagi. Apa penghalalannya? At-taslim, mengucapkan salam. Dan telah kita sebutkan, jika dalam haji maupun umrah, tahallulnya ada mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh pakai tutup kepala bagi laki-laki, pakaian berjahit dan seterusnya. Maka penghalalannya, tahallulnya dengan cukur rambut. Ya. Jadi kemudian selesai, sudah batal, selesai, sempurna. Begitu pula dalam sholat, tidak boleh ngobrol. Maka dengan mengucapkan salam ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menunjukkan sudah selesai, batal. Artinya sudah batalnya ini bukan batal sholatnya tidak diterima, namun sudah selesai. Penghalalannya dengan ucapan apa? Salam. Dan dalam hadis tadi, hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim, maupun demikian pula dalam hadis Sa'ad radhiyallahu taala anhu, disebutkan Rasulullah SAW mengucapkan salam dan membimbing untuk para sahabat dalam salatnya mengucapkan salam, man ala yaminihi wa shimali, kepada yang ada di sebelah kanan dan kiri. Hanya saja tidak disebutkan kemudian, artinya kanan kemudian kiri, atau kiri kemudian kanan, tapi kanan dan kiri. Oleh karenanya di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullah taala ya tentang bab tersebut. Namun yang paling masyhur dan paling kuat sebagaimana sifat yang kita ketahui, ke kanan kemudian ke kiri. Dan kalau dan itu sebagaimana keumuman hadis, Rasulullah SAW menyukai untuk memulai yang kanan-kanan dulu. Karena Nabi SAW yujibuhu tayammun, Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi, ketika bersuci. Dan itu pun bukan semua, cuman tangan, dua tangan, dua kaki, sudah. Telinga bukan kemudian kanan dulu dan kiri, lah, namun berbarengan. Karena ada hadis al-udhunani minar ra'as, termasuk kepala. Ya. Namun tangan kanan dulu, kiri, kemudian kaki demikian pula. Fi tana'ulihi, fi tathhurihi, wa fi tana'ulihi, dalam ketika memakai alas kaki, pakai sendal kanan dulu, wa fi tarajjulihi, ketika menyisir rambut beliau belah tengah, beliau kanan dulu sisirnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka secara keumuman Nabi, para ulama mengambil berarti ucapan salam ke kanan dulu. Ya, ini dalam salat. Baik. Dan kami belum merujuk kembali tentang permasalahan apa dalil yang sharih tentang ke kanan summa kemudian yang ke kiri. Ya, ini dalam salat fardu. Baik. Dan mungkin lain waktu, oh ya sallallahu, dan jika Allah mudahkan. Dan kalaupun tidak, Imam Nawawi mengatakan, walau sallama at-taslimataini an yaminihi au an yasari, seandainya misalnya ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan tok dua-duanya, atau ke kiri tok dua-duanya, au tilqa awaji, atau ke depan semua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, misalnya awil ula an yasari, atau yang pertama ucapkan salam ke kiri dulu, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri dulu, kata Imam Nawawi. Wasaniya an yamini, yang kedua baru ke kanan. Seandainya ada yang demikian, sahat salatuhu wa hasalat taslimatan walakin fatatul fadilah fi kaifiyatihima, kata Imam Nawawi. Apakah batal salatnya? Tidak, kata Imam Nawawi, tetap sah salatnya dan dia mendapatkan pahala dua salam, namun dia hanya kehilangan keutamaan. Jadi gini pentingnya kita mengetahui ilmu, karena terkadang orang menghukumi dengan perasaan, dikira sesuatu yang membatalkan sholat, ternyata toh gak batal. Ya. Seandainya terjadi, meskipun yang paling baik, kita tidak berbeda pendapat, yaitu apa? Kanan dulu, kemudian ke kiri. Karena Nabi menyukai yang kanan dulu, baru ke kiri. Namun seandainya ada, orang baru belajar atau ikut-ikutan kok, atau mungkin anak kecil. Nah, ini anak kita kadang sering semangat, lihat orang tuanya salam, kemudian kiri dulu. Ya meskipun anak kecil belum dihitung artinya sholatnya atau apa. Namun bagaimana seandainya ada orang atau orang dewasa mengucapkan salam, tetap sah sholatnya. Ini dari sisi keabsahan. Karena terkadang demikian kita, atau sebaliknya kita pandang remeh. Tidak apa-apa orang itu sholat, ternyata sholatnya enggak diterima dan tidak sah dan suruh ulangi. Karena enggak cuma nina atau tidak takbiratul ihram Allahu akbar misalnya. Tapi cuman sudah kebaca misalnya. Atau beberapa hal yang lainnya. Terkadang disepelekan, dianggap biasa, namun ternyata justru itu membatalkan sholat. Dan Rasul memerintahkan ulangi sholatnya. Dan ada kalanya, terkadang kita menganggap, itu belum pernah tahu kita. Salam kok ke kiri dulu. Memang betul, mestinya harusnya ke kanan dulu, baru ke kiri. Namun seandainya ada, karena ketidaktahuan atau belum beberapa, tetap sah sholatnya. Ini kata Imam Nawawi rahimah ta'ala, namun dia kehilangan fadilah keutamaan. Karena keutamaan adalah mendahulukan kanan dulu. Kemudian, yang terakhir sifat, tentang bagaimana mengucapkan salam dan sesungguhnya panjang kali lebar yang disebutkan oleh para ulama tentang kapan, dan ini sebenarnya perbedaannya tipis sekali kapan yaitu dan bagaimana tata cara seorang mengucapkan salam dengan mentolehan kepala dia tolehkan ke kanan dan ke kiri. Maka ada di antara ulama yang berpendapat pendapat pertama bahwasanya annal musalliya yabtadi'us salam mustaqbilal qiblah, seorang salat itu ucapkan salam dulu menghadap kiblat lurus masih menghadap kiblat. Assalamualaikum baru noleh ke kanan. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan demikian dan ini mazhabnya Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah, kemudian Malikiyah. Dan sebagian mereka beralasan, bahkan sebagian mereka melarang jangan noleh kalau belum salam dulu. Kenapa? Karena noleh itu gerakan dan tidak semestinya seorang ketika sholat berpaling dari kiblat, meskipun tidak sampai membatalkan, kecuali kalau membatalkan sholat itu punggungnya atau badannya ikut membelakangi kiblat atau menyamping dari kiblat, ya itu baru. Tapi kalau kepala noleh ini dilarang saja kecuali dengan udzur, maka dilarang untuk iltifat noleh-noleh seperti serigala yang apa disebut pernah kita lewati. Maka sebagian mereka mengatakan jangan menoleh kalau belum mengucapkan salam, dan mengucapkan salam itu tahlil penghalalannya sholat. Kalau sudah assalamualaikum sudah batal, sudah sempurna, sudah selesai, halal kita untuk sholat, maka silahkan noleh, silahkan yang lain. Ini sebagian mereka berlaku seperti ini. Namun pendapat yang kedua mengatakan annal iltifat yakunu ma bidayati taslim. Pendapat yang kedua mengatakan yaitu menoleh itu bersamaan dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini demikian ini zahirnya. Yusallimu ala akhihi man ala yamini. Zahir hadis Muslim, kemudian dia mengucapkan salam meskipun ucapan salam kepada yang ada di sebelah kanannya. Nah, kalau dia ucapkan salam assalamualaikum yang di kanan, ya ini kan dia enggak ngadepin ke sana, ya kan? Mengucapkan salam, misalnya saya mengucapkan kepada sebelah kanan, ya Abdullah sama Muhammad. Saya mengucapkan assalamualaikum, saya ngadep ke Mas Bangkit. Kira-kira dipahami ya saya salam saya. Saya mengucapkan salam kepada yang sebelah kanan ya. Saya noleh ke kanan, assalamualaikum, kan gitu. Kemudian ke kiri ya, assalamualaikum, kan gitu. Dan menoleh ini bukan termasuk dilarang, bahkan disyariatkan. Memang ucapan salam ini dengan tolehan. Dan ini dapat sejumlah ulama, termasuk ulama Hanabila, kalangan Al-Imam Ahmad. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin, penulis ya, di sini. Dan juga Syekh Saleh Fauzan dan para ulama yang lain. Dan Allah alam bisawab dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapat Al-Imam Ahmad atau Hanabila, ulama Hanabila dalam hal ini. Dan perbedaannya sedikit saja. Ya. Dan dua-duanya pernah dilakukan ini khilaf di antara ulama ini tentang kapan mengucapkan salam dan menolehnya. Perkaranya mudah insyaAllah dan longgar. Kemudian bagaimana sifat yang terhadap sifat menoleh ini disebutkan dalam hadis Jabir bin Samurah tadi, yakni hadis Jabir bin Samurah yang disebutkan nanti dalam hadis Wa'il bin Hujr, hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat putihnya pipi, ya itu ketika menoleh. Disebutkan dalam hadis yang lain juga tadi telah kita sebutkan dalam riwayat Muslim, hadis Amr bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahabat Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat yaitu putihnya pipi beliau. Sekarang kita bayangkan seorang sahabat, hadis sahih riwayat Muslim dan yang lain, Nasa'i, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis sahih, sahabat Sa'ad salah satu di antara jamaah sholat, dan beliau mengatakan aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi beliau. Maka posisi Nabi SAW ketika sholat berjamaah, beliau ada di depan atau belakang atau di mana? Di depan tentunya kan? Ada di depan. Sahabat yang melihat tentunya di belakang, terlepas dari di kanannya atau di kirinya. Maka di arah belakang bisa melihat sampai yaitu pipinya Nabi SAW. Jadi menunjukkan bahwa saya menoleh itu bukan artinya ogah-ogahan, bukan menoleh itu cuman apa kayak orang tengeng atau sekedar ya ngelirik sedikit assalamualaikum karena ya begini assalamualaikum sedikit enggak, namun tolehkan sampai ke sini. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sampai orang di belakang sebelah kiri kita yang belakang itu lihat pipi kita sebelah kanan, sampai ada yang mengatakan gitu. Ini bimbingan dan kata para ulama, sampai ada yang mengatakan demikian. Jadi ketika kita di depan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang belakang kita sebelah kiri, belakang kita sebelah kiri sampai lihat pipi kanan kita. Ketika kita noleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, sebelah belakang kita kanan, sebelah kanan belakang kita lihat pipi kiri kita. Karena sebagian mengatakan demikian. Namun ini semua dari sisi keabdolan, tidak sampai ke urusan atau yang lain. Seorang noleh dan mengucapkan salam dengan bentuk seperti tadi, dia tolehkan dan bukan toleh sedikit, namun tolehkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian apa ucapan salam ini? Apa ucapan salam ini? Apa assalamualaikum saja? Assalamualaikum warahmatullahi. Seragam kanan kiri atau beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri. Maka di sini ada beberapa hadis yang kita sebutkan terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita bahas secara lebih merinci. Disebutkan di sini oleh Syekh Rahimah Ta'ala, fayaqul assalamu alaikum warahmatullah. Dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Al Khamsah, ya, imam yang lima, semua tidak terkecuali dari dua, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, lima-limanya meriwayatkan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa yasarihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke sebelah kanan beliau dan kiri beliau, bukan kemudian, dan kiri beliau. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi hatta yura bayadu qaddihi. Beliau mengucapkan kanan dan kiri, assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ya. Sampai terlihat putihnya pipi beliau, kata Abdullah bin Mas'ud. Sahabat lain selain daripada Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan beberapa sifat dalam salam. Selain tadi telah disebutkan noleh sampai yang belakang melihat pipi kita, artinya bukan sedikit namun tolehkan ya dengan sungguh-sungguh, paling tidak apa 90 derajat atau terlihat yang belakang. Begitu pula juga ucapan salam ini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi sama kanan dan kiri. Ini baru satu yang kita sebutkan. Nanti ada yang lain. Ini yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri sama seragam. Dan ini pendapat al-aktsar, kata Lajnah Ad-Da'imah Dewan Fatwa Saudi Arabia, ya, para ulama di sana menyebutkan bahwasanya pendapat mayoritas ahlul ilm, kebanyakan mereka ucapan ini. Karena memang hadis-hadisnya banyak menyebutkan ini, beberapa sahabat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan tadi disebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud, ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian pula ada hadis lain Syekh mengatakan wa in zada fit taslimatil ula wa barakatuhu ahyanan fala ba'sa. Dan apabila dia hendak menambah pada ucapan salamnya yang pertama dengan ucapan wabarakatuh, yakni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada ucapan salam yang pertama ahyanan, kadang-kadang, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ini fatwa beliau, tarjih beliau dari berbeda pendapat yang terulama. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadisnya yang nanti akan kita sebutkan. Adapun beliau mengatakan tidak mengapa sesekali dilakukan ketika ditambahi wa barakatuh ke kanan. Ucapan salam yang pertama ke kanan. Berdasarkan hadis rawahu Abu Dawud min hadis Wa'il ibn Hujr. Berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahumullah taala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Dan sebagian ulama mensahihkannya seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan beliau termasuk ahli hadis dari kalangan Syafi'i ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram beliau menyebutkan hadis ini ya, yaitu sahabat Wa'il bin Hujr menceritakan sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bunyi hadisnya. Sahabat Wa'il bin Hujr menceritakan, aku pernah salat dulu bersama Nabi alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yamini, maka dulu Nabi mengucapkan salam ke sebelah kanannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an yasari, kemudian ke sebelah kiri beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Jadi ke sebelah kanan tambahan wabarakatuh lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang ke kiri hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Rawahu Abu Dawud fi sunani, diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram meneliti dan mengomentari hadis ini, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dan selain beliau, selain Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagian ulama yang lain mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Sebagian ulama yang lain. Wallahu a'lam bissawab, dan saya sendiri belum melihat dan meneliti kalam ulama yang lain dan tentang cerahnya, namun ini dan Syekh Ibnu Taimin merojihkan, maka tidak mengapa ditambahkan wa barakatuh sesekali terkadang, yaitu ke sebelah kanan, yaitu ucapan salam yang pertama. Kemudian Syekh menegaskan wa yambagi an yaltafita hatta yura bayadu qaddihi bil yamin wa syimal, semestinya untuk seorang menoleh sampai terlihat putih pipinya di sebelah kanan, ke sebelah kanan maupun kiri. Artinya yang dimaksud belahan pipinya terlihat di sebelah belakang. Nah kalau kita sudah enggak putih ya, mau ke kanan ke kiri ya tetap pipinya enggak kelihatan putih ya. Tapi Nabi SAW itu termasuk ya, beliau berkulit ya, ini bukan putih yang sangat putih sekali, namun putih kecoklatan, putih kemerahan ya, disebutkan. Rawa Muslimun an Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya Sa'ad, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari hatta ara bayada qaddihi. Tentang tadi telah kita sebutkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi beliau. Ini beberapa sifat. Adapun tentang doa tadi disebutkan dalam termasuk pembahasan bacaan doa, lalu bagaimana ketika seorang mengucapkan assalamualaikum saja, tidak ada tambahan warahmatullah, tidak ada tambahan wabarakatuh. Bagaimana ini? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala ya. Di sana ada di antara ulama yang berpandangan yaitu tidak diperbolehkan, yaitu seseorang mengucapkan assalamu alaikum saja tanpa warahmatullah, minimal warahmatullah, dan boleh sekali ditambahkan wabarakatuh. Dan sebagian mereka menolak untuk mengucapkan assalamualaikum saja. Akan tetapi wallahu a'lam bissawab, di sana ada hadis Jabir bin Samurah juga dalam riwayat Muslim yang dipahami bahwasanya di sana boleh mencukupkan dengan ucapan assalamualaikum saja, meskipun tidak disebutkan detail jelas assalamualaikum. Namun hadis Jabir tadi sebenarnya ulama mengatakan, Rasul mengatakan cukup salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, summa yusallimu ala akhi, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya di sebelah kanan dan kiri, mengucapkan salam assalamualaikum, itu salam bukan? Kan salam, berarti sudah masuk hadis ini, dia mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri dari saudaranya, maka itu juga sudah sah dan termasuk. Dan ini pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh. Kita lanjutkan sejenak pada azan, insyaallah kita skors azan dulu. Dan pendapat yang kuat bahwasanya ucapan assalamualaikum itu pun boleh, meskipun yang afdal dan aula adalah dia baca kelanjutannya assalamualaikum warahmatullahi. Namun boleh, dan ini berbeda dengan pendapat Hanabilah, beberapa ulama Hanabilah mengikuti mazhab Imam Ahmad, mereka mewajibkan ucapan warahmatullah. Yani setelah ucapan assalamualaikum, mereka mewajibkan harus ditambahi warahmatullah. Ya, mereka mewajibkannya. Namun hadis Jabir, yang penting dia ucapkan salam, summa yusallimu ala akhihi man ala yamini wa shimali, diperbolehkan. Maka perkaranya longgar, datang beberapa kaifiyah, datang beberapa tata cara tentang ucapan salam ke kanan dan ke kiri, maka insyaallah perkaranya longgar. Hanya saja sebaiknya seseorang tidak, ya, atau seseorang yang paling baik pertama mengikuti apa yang ada dalam dalil, yaitu assalamualaikum warahmatullah kanan dan kiri. Ini jelas dan ini yang paling kuat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini ada hadisnya Wa'il dan diperselisihkan tentang sahihnya. Begitu pula assalamualaikum, ini juga diperselisihkan para ulama. Maka yang paling baik menjaga tadi assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri. Dan boleh selainnya sebenarnya tadi kita sebut. Namun juga perkara yang kedua yang perlu diingat, sebaiknya tidak dilebihkan ucapan lengkap dalam salam ke sebelah kiri lebih banyak daripada yang kanan. Maka kalau tidak sama kanan dan kiri, ya, kanan dan kiri sama, ya, maka yang kanan dijadikan lebih banyak. Dan ini, demikian ini kaidah secara umum. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu, ya. Sehingga ke kanan sama, ke kiri sama, atau ke kanan dilebihkan dan ke kiri lebih sedikit. Seperti tadi hadis Wa'il, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan lebih banyak, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, kirinya lebih sedikit. Atau kanan kiri sama, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, sama. Namun tidak, yang ke kiri sedikit, kemudian yang ke kanan sedikit, yang ke kiri lebih banyak. Maka ini perkara yang mestinya diperhatikan tentang ucapan salamullahu ta'ala alam islam. Kemudian pula tentang ucapan salam yang ke kiri, telah kita singgung kemarin di pertemuan yang lalu, bahwasanya meskipun jumhur ulama berpandangan rukun yang tidak sah sholat tanpanya mengucapkan salam, namun itu mereka berbeda pendapat ketika membahas ucapan salam yang ke kiri. Ya. Meskipun itu disyariatkan dan lebih bagus, tapi hukumnya banyak dari para ulama membedakannya. Ya, sebagian ulama menganggap sama, kanan kiri hukumnya sama-sama rukun. Dan tidak jarang dari antara ulama yang mengatakan ke kanan rukun, yang ke kiri sunnah saja dan tidak sampai tingkat rukun. Dan itu dinukilkan pendapatnya imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad punya dua riwayat, dan Imam Abu Hanifah. Ada banyak dari para ulama mengatakan yang ke kanan itu harus dan rukun, dan yang ke kiri itu sunnah. Tapi malam semua pendapat ini yang lebih kuat, dikarenakan di sana pernah ada dinukilkan dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW dalam hadis Aisyah, Nabi SAW pernah mengucapkan salam dalam solat witir. Nabi SAW yajlis fayatashahad fayada'u wa yada'u thumma yusallim taslimatan wahidatan. Nabi duduk, Nabi tasyahud dan berdoa, kemudian Nabi mengucapkan salam dengan satu kali salam, assalamualaikum, yarfa'u biha sawtahu hatta yukidhana. Dan di sini disebutkan jelas assalamualaikum saja, dan diangkat suaranya sampai yaitu membangunkan kami, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan namun riwayat Ahmad ini perlu diteliti kembali, mungkin kalam pembicaraan para ulama apakah sahih atau tidak. Namun yang jelas Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, dan itu jika sahih maka jelas perbuatan Nabi Rasulullah SAW. Jika itu sahih, itu perbuatan Nabi, dan Nabi mengatakan apa, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan yang jelas sahih kami ingat adalah dalam salat jenazah. Sahih hadis Nabi Rasulullah SAW mengucapkan salam satu kali salam, namun itu dalam salat jenazah. Adapun di sini dalam salat witir, dan itu perlu dirujuk kembali. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya ucapan salam satu kali itu hanya boleh di luar sholat fardu. Sebagian ulama mengatakan ucapan salam satu kali ke kanan saja itu hanya boleh di luar sholat fardu, seperti sholat-sholat sunnah, sholat witir, sholat jenazah, dan yang selainnya. Baik. Namun sebagaimana disebutkan para ulama, sifat sholat selama tidak ada kekhususan maka bisa dilakukan dan diterapkan di yang lain. Sholat sunnah dengan sholat wajib, sholat wajib demikian sholat sunnah, selama tidak ada perbedaan tentang tata cara bacaan dan yang lain. Bukankah Al-Fatihah juga dibaca di tiap-tiap rakaat? Bukankah juga rukuknya sama? Bukankah juga ya, ini dalam hal sholat witir, sholat sunnah dan yang lain. Dan Nabi Rasulullah SAW bersabda global, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sebenarnya Allah mengatakan boleh. Dan di sana sebenarnya kita singgung sahih dari seorang sahabat, namun saya qadarullah lupa belum melihat sahabat. Saya ingat saya Anas bin Malik, namun butuh dirujuk kembali ya. Saya khawatir salah. Seorang sahabat sahih melakukan salat fardu, mengucapkan salam satu kali ke kanan. Jadi menunjukkan sahnya sholat demikian. Meskipun yang paling utama adalah apa? Kanan dan kiri. Namun seandainya, dan ini penting untuk diketahui, dari satu hal. Yang pertama, ketika seorang misalnya ditakdirkan meninggal dalam keadaan selesai sholat, dan itu termasuk senikmat-nikmat dan sebaik-baik keadaan. Subhanallah, ketika seorang meninggal dalam keadaan ibadah, lebih-lebih diterima ya, dalam ibadah, apapun itu ibadahnya, termasuk salah satunya sholat. Ketika dia ditunjuk tasyahud akhir, kemudian dia mengucapkan salam satu kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan belum sempat salam ke kiri, maka dia telah melakukan salam. Atau seorang misalnya jatuh sakit, kemudian pingsan, kemudian dia sakit, butuhkah dia mengkodok salat yang tadi? Kalau bagi yang berpendapat kanan dan kiri itu rukun, maka ketika dia belum salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia wajib mengkodok, karena belum sah salat tanpanya. Iya kan? Ada yang berpandangan ke kanan sudah dia lakukan, dan itu pendapat yang lebih kuat, Allah alam suat. Dan dinukilkan itu pendapatnya 4 imam, kecuali Imam Ahmad punya 2 riwayat. Maka dia telah sah sholatnya, telah genap ketika dia telah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meskipun ke kanan. Dan disempurnakan dia dengan salam ke kiri, namun telah sempurna ketika dia sudah salam ke kanan. Dan begitu pula, ini berguna ketika kita sebagai masbuk. Seberapa seseorang boleh ataupun menganggap telah selesai sholatnya imamnya ya. Meskipun yang lebih bagus adalah selesai imamnya selesai sholat kemudian dia berdiri. Namun ketika seorang berdiri setelah sholatnya imam assalamualaikum warahmatullahi selesai kemudian dia ikuti, apakah dia ikuti salam? Kalau dia tidak masbuk, imam yang ucapkan salam ya, dia ikuti. Dari sisi bolehnya boleh, namun yang lebih bagus dia ikuti sampai imamnya selesai salam semua kanan kiri, kemudian baru dia ikuti. Kemudian ketika dia seorang masbuk, dia ingin berdiri, apakah boleh bagi seseorang setelah imam mengucapkan salam baru satu kali ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung berdiri? Dari sisi bolehnya boleh, menurut pendapat ini tadi dan pendapat yang kuat yang kita kuatkan, di mana rukun dalam sholat itu hanya yang ke kanan dalam sholat, maka dia boleh untuk berdiri melanjutkan sholatnya. Namun ketika dia terburu, namun ragu-ragu, dan dia ingin keluar dari masalah khilafiyah, maka dia tunggu sampai imamnya ke kiri, meskipun hanya sampai assalamualaikum saja. Sebab dengan assalamualaikum sudah salam belum? Sudah salam, meskipun belum dengan tambahan warahmatullah wabarakatuh. Baru assalamualaikum sudah dan berdiri. Dan ini semuanya diperbolehkan. Namun yang jelas sekali lagi dibedakan hukum oleh para ulama ucapan salam ke kanan maupun ke kiri, dan ini pendapat banyak dari para ulama termasuk imam-imam yang empat. Maka diperbolehkan ya, seorang melakukan satu kali salamullah alaihi wasallam. Namun yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW setiap salat beliau, beliau selalu menyempurnakannya dalam salat-salat fardu beliau, kanan dan kiri. Dan Nabi memerintahkan untuk melakukan salat sebagaimana beliau salat, kita salat sebagaimana beliau salat. Allah alaihi wasallam. Alhamdulillah kita anggap cukup dari pembahasan taslim, ucapan salam dalam sholat dengan masailnya. Dan perlu diingat sholat itu tiangnya agama. Kadang sebagian menyepelekan melakukan sholat yang kadang dia tidak dianggap sholat dalam syariat. Nabi menyuruh sholat seseorang diulangi. Maka jangan sampai kita menyepelekan beberapa perkara permasalahan sholat. Maka selesai dengan itu pembahasan salam. Insyaallah di kesempatan yang datang kita masuk pembahasan zikir setelah sholat. Dan ada pun permasalahan sifat salat kita cukupkan. dari masalah yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-ilmu indallah wa lakum minkum ala tafsir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah.